Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan terakhir kita dari risalah At-Tasfiyah wa Tarbiyah wa hajatul muslimina ilaihima sampai pada pernyataan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala bahwa ijtihad itu akan mempunyai nilai ketika tidak bertentangan dengan nas yang maksum dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau rahimahullahu taala berkata, فَكُلُّنَا نَقْرَأُ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ قَوْلَهُمْ إِذَا وَرَدَ الْأَثَرُ بَطَلَ النَّظَرُ وَإِذَا جَاءَ نَهْرُ اللَّهِ بَطَلَ نَهْرُ مَعْقِلٍ وَلَا اجْتِهَادَ فِي مورد النص كل هذه القواعد معروفة علميا. Setiap kita membaca dalam kitab-kitab usul pernyataan para ulama yang berbunyi, إِذَا وَرَدَ الْأَثَرُ بَطَلَ النَّظَرُ, apabila sudah ada dalil baik dari Quran maupun dari sunnah maka gugurlah pendapat-pendapat. Artinya kalau sudah ada dalil jangan kemudian mencari pendapat manusia. Kemudian ada juga ucapan para ulama yang berbunyi, idza jaa nahrullah, apabila sudah datang keterangan dari Allah maka gugurlah keterangan dari manusia. Wala ijtihada fi mauridin nas. Berikutnya perkataan para ulama, la ijtihada, tidak ada ijtihad, fi mauridin nas, ketika sudah ada nasnya, sudah ada dalilnya. Dan pernyataan-pernyataan para ulama yang lainnya banyak sekali. Syekh rahimahullah hanya menyebutkan tiga ini. Ini semua merupakan kaidah usul. Ya, kaidah usul penting untuk kita ketahui. Idza waradal athar batala an-nazar. Apabila sudah ada dalil maka gugurlah pendapat-pendapat. Idza jaa nahrullah batala nahru maqilin. Apabila sudah ada keterangan dari Allah maka gugurlah keterangan-keterangan yang disampaikan oleh manusia. Kemudian la ijtihada fi mauridin nas, tidak ada ijtihad ketika sudah ada nasnya, sudah ada dalilnya baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Kullu hadhihi al-qawaid ma'rufatun ilmiyan, kata Syekh, semua kaidah-kaidah yang barusan disebutkan adalah kaidah yang sudah dikenal secara teori keilmuan. Falimadza la nahtamu bitatbiqi hadhihi alqawaid amalian? Persoalannya, kenapa kita tidak memperhatikan dalam hal pengamalan terhadap kaidah-kaidah ini? Kalau secara teori ilmu, banyak orang yang sudah paham dengan diantaranya tiga kaidah yang disebutkan tadi. Cuma sayangnya sedikit yang mengamalkannya. Kalau seandainya setiap muslimin mengamalkan kaidah-kaidah ini tadi, niscaya semua akan bersatu di atas bimbingan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada satu orang pun yang lebih mendahulukan madhabnya. Tidak akan ada satu orang pun yang mendahulukan ro'yunya, pendapatnya. Ya, tidak ada satu orang pun yang akan lebih cenderung mendahulukan ulama'nya. Semua akan sama-sama mendahulukan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falimadza la nahtamu bi tatbiqi hadhihi alqawaidi amalian wa nadhillu natamassak bi ba'd alfuru' almukhalafati lis-sunnah? Kenapa kita tidak memperhatikan untuk mengamalkan kaidah-kaidah ini? Kita malah berlindung dan berpegang teguh dengan masalah-masalah furu' al-mukhalafah li sunnah, yang menyelisihi sunnah. Nah. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah melanjutkan. Fa idza aradna an na'khudha bil ilaj alladhi wasafahu ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba'da an wasafa al-marad hatta tarji'u ila dinikum, fahal ar-ruju'u ila ad-dini huwa faqat bil lisan am huwa bil i'tiqadi wal amal? Apabila kita hendak mengambil solusi, obat atau penawar yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah beliau menjelaskan penyakitnya, yaitu solusi yang berbunyi hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Maka apakah kembali kepada agama dalam solusi yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berarti hanya kembali kepada agama secara lisan saja, ataukah bil i'tiqadi wal amal, ataukah juga harus diyakini dan diamalkan? Tentu jawabannya di samping diucapkan dengan lisan adalah diyakini dan diamalkan. Bahkan ini yang paling penting, bukan hanya sekedar disampaikan, ya, diucapkan lewat lisan kita harus kembali kepada agama. Jauh lebih penting dari itu adalah meyakininya, meyakini bahwa din, bahwa Islam, kembali kepada agama Islam adalah satu-satunya solusi di mana kita bisa selamat dari kehinaan-kehinaan. Qala inna katsiran minal muslimin yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa hum la yaltazimuna lawazima hataini syahadataini. Wa hadha bahsun tawil. Fa katsirun minal muslimin al yawma hatta alladhina yu'adduna minal mursyidin la yu'tuna la ilaha illallah haqquha min at-tafsir. Syekh berkata, banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka sudah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah dan Muhammad Rasul Allah. Namun la yaltazimuna lawazima hataini syahadatain. Mereka tidak mengamalkan tuntutan dari dua kalimat syahadat tersebut. Jadi kebanyakannya hanya sebatas mengucapkannya saja. Ya. Wa hadza bahsun tawil, kata Syekh, perkara ini, perkara atau pembahasan ini pembahasan yang panjang. Banyak dari kalangan kaum muslimin pada hari ini, bukan hanya orang biasa, bahkan yang dianggap sebagai mursyidin, pembimbing, mereka tidak menunaikan haknya la ilaha illallah. Minat tafsir. Di antaranya dari hal, dalam hal yang berkaitan dengan tafsirannya. Ini sebagai gambaran bahwa umat Islam, ya, umat Islam ketika mereka ingin kembali kepada agamanya, ternyata mayoritasnya hanya sebatas di lisan saja. Hanya sebatas di lisan. Belum sampai pada keyakinan, apalagi pada pengamalan. Ya. Persis seperti ketika mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mayoritasnya hanya sampai di lisan. Adapun lebih mendalam, ya, memahami, meyakini dan mengamalkan kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka sangatlah sedikit. Ya. Qala wa laqad intabaha li hadza katsirun minasy syababil muslim wal kuttabil muslimin wa huwa anna min haqqi hadhihi syahadah annal hukma lillah. Sekarang Syekh ingin menjelaskan. Ada juga yang mencoba menafsirkan, ya, memahami kata la ilaha illallah, tetapi dengan penafsiran yang kurang tepat. Syekh mengatakan, muncul dari banyak kalangan para pemuda, ataupun para penulis, ya, dari kalangan kaum muslimin, yang menyatakan bahwa makna syahadat itu adalah annal hukma lillah. Tidak ada bahwa hukum hanya milik Allah. Bahwasannya hukum hanya milik Allah. Jadi menafsirkan la ilaha illallah dengan tafsiran la hukma illallah. Naam. Uridu an aqulaha sharihah. Kemudian Syekh mengatakan, aku ingin menyampaikan secara terang-terangan. Laqad intabaha asy-syababu al-muslimu wal kutabul muslimin al-yaum ila hadhihi al-haqiqah wa hiya anna al-hukma lillahi 'azza wa jalla wahdah wa anna taslita al-qawanin al-ardiyyah wa i'timaduha li hilli al-mashakil al-qa'imah al-yaum yunafi kaun al-hukmi lillahi 'azza wa jalla. Sungguh telah muncul pemuda muslim atau para penulis dari kalangan kaum muslimin hari ini yang menyatakan bahwa hukum itu hanya milik Allah Azza wa Jalla saja. Adapun menerapkan undang-undang buatan taslitul qawanin, menerapkan undang-undang buatan wa'timaduha dan bersandar kepadanya, lihilil masyakil, untuk menyelesaikan problem yang terjadi hari ini, maka akan menafikan pernyataan bahwa hukum itu hanya milik Allah Azza wa Jalla saja. Jadi keyakinan yang seperti ini diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Diyakini oleh sebagian kaum muslimin, pertama mereka mengatakan bahwa tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ya. Hukum itu hanya milik Allah. Kemudian mereka mengatakan undang-undang buatan ini, ya, undang-undang buatan manusia ini, ya, kalau dipakai untuk menyelesaikan problem yang terjadi, maka akan bertolak belakang dengan keyakinan bahwa hukum itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka ingin mengatakan jangan pakai hukum buatan manusia sudah. Ya. Karena itu bukan solusi untuk menyelesaikan problem. Jangan bersandar kepada undang-undang buatan manusia. Karena itu tidak bisa menyelesaikan muskilah, menyelesaikan masalah. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah dan menjadi solusi adalah keyakinan bahwa hukum hanya milik Allah Azza wa Jalla saja. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, walakinnani ara katsiran min haula'il kuttab la yansajimuna ma'a hadzal intibah al-khatir alladhi intabahu lahu wa huwa kaunul hukmi lillahi azza wa jal wa hukmullah huwa hukmul kitab was sunnah. Akan tetapi, kata Syekh, aku melihat kenyataannya para penulis dari kalangan kaum muslimin dan pemuda-pemuda muslim itu, ya, mereka tidak mendasari pemikirannya ini, yaitu pemikiran bahwa hukum hanya milik Allah Azza wa Jal, dengan hukum dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya, Syekh ingin mengatakan bahwa mereka-mereka, para penulis, para pemuda dari kalangan kaum muslimin yang punya kesemangatan, yang mengatakan bahwa hukum hanya milik Allah Azza wa Jal, ini ternyata mereka tidak berangkat dari landasan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya sebatas semangat saja. Ya, hanya sebatas semangat saja. Tidak didasari oleh ilmu dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya tetap tidak membuahkan hasil apapun. Tidak membuahkan hasil apapun. Karena berangkatnya tidak dari ilmu. Berangkatnya hanya semangat saja. Tura hal idza jaa hukmun mukhalifun min fulanil kafir fahuwa mukhalifun li hukmillah. Wa idza jaa min ijtihadin mujtahidun mukhti'un la yakunu mukhalifan li hukmillah. Tanyakan kepada mereka, apakah apabila datang hukum dari seorang kafir membawa suatu hukum, menetapkan suatu hukum, ya, fahuwa mukhalifun li hukmillah, apabila seorang kafir membawa suatu hukum mukhalifun, ya, menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan mukhalifun li hukmillah, dia telah menyelisihi hukum Allah. Wa idza jaa min ijtihadin mujtahidun mukhti'un, dan apabila datang suatu hukum sebagai hasil ijtihad dari seorang mujtahid yang salah, la yakunu mukhalifan li hukmillah, tidak dianggap menyelisihi hukum Allah. Ya. Apakah seperti ini? Kalau ada seorang kafir menetapkan hukum, kemudian dikatakan menyelisihi hukum Allah. Ya. Kemudian kalau ada seorang mujtahid menetapkan hukum dan salah, kemudian tidak dianggap menyelisihi hukum Allah. Padahal sebetulnya dua-duanya sama, menyelisihi hukum Allah. Orang kafir bikin sebuah hukum, jelas menyelisihi hukum Allah. Seorang mujtahid yang salah dalam menerapkan hukum juga sama, menyelisihi hukum Allah. Harusnya kan begitu. Ya. Makanya Syekh mengatakan, ana a'taqid annahu la farqa. Saya yakin sebenarnya tidak ada bedanya antara dua keadaan di atas yang disebutkan tadi. Tidak ada bedanya. Tapi mereka, para pemuda dan para penulis dari kalangan muslimin yang semangat itu, membedakannya. Ya. membedakannya. Ini semua menandakan bahwa mereka tidak berangkat dari dasar ilmu yang benar, dari kitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idh innahu yajibu 'alal muslim alla ya'khudh bi ayyi qawlin mahma kana masdaruhu madama annahu yukhaliful kitab was sunnah. Kata Syekh, sebab wajib bagi seorang muslim untuk tidak mengambil perkataan siapapun dari manapun sumbernya selama perkataan itu menyelisihi kitab dan sunnah. Ini kaidah penting. Wajib bagi seorang muslim untuk tidak mengambil perkataan siapapun, ya, dari manapun sumbernya selama perkataan itu menyelisihi kitab dan sunnah. Sekarang, ada orang kafir menyampaikan satu perkataan, menyampaikan satu pendapat, menyelisihi Quran dan sunnah. Diambil atau tidak? Jawabannya, tidak boleh. Ya. Ini orang kafir. Selesai orang kafir, datang lagi seorang ulama, mujtahid, menyampaikan satu perkataan, menyampaikan satu pendapat. Ternyata juga sama, menyelisihi Quran dan sunnah. Diambil atau tidak? Diambil atau tidak? Seorang ulama, mujtahid, menyampaikan satu perkataan, menyampaikan satu pendapat, menyelisihi Quran dan sunnah. Diambil atau tidak? Diambil atau tidak? Tidak diambil. Ya. Jadi sama kan keadaannya? Karena yang jadi patokan adalah menyelisihi terhadap Quran dan sunnah. Ya. Ini sekarang dua-duanya sama, menyelisihi Quran dan sunnah. Hanya statusnya yang berbeda. Kalau yang pertama orang kafir, kalau yang kedua muslim, mujtahid. Ya. Tapi karena kedua-duanya menyelisihi Quran dan sunnah, maka tidak boleh diambil pendapatnya. Kita katakan yang pertama menyelisihi hukum Allah. Ya. Yang kedua juga menyelisihi hukum Allah. Sama. Sama. Dua-duanya menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Syekh mengatakan lakinna hunaka farqan baina dzaka alladzi qala dzalikal kufru wa huwa kafirun mukhlidun finnar wa baina man qala dzalika khata'an minal muslimin fa huwa majurun ala khata'ihi. Hanya saja di sana ada perbedaan antara orang yang kafir. Kalau orang yang kafir dia kekal di neraka dengan ya seseorang dari kalangan kaum muslimin yang salah, dia ma'jurun ala khati'ihi, tetap dapat pahala karena salahnya. Ya kan? Dapat berapa pahala? Satu pahala. Kama sabaqat tanbih alaihi fil hadis as-sahih. Sebagaimana sudah lewat ya. Sudah lewat disebutkan dalam hadis yang sahih. Al-hakimu idza ijtahada fa asaba falahu ajrun wa idza ijtahada fa akhtaha falahu ajrun wahidun. Seorang hakim, seorang alim, apabila berijtihad kemudian benar dapat dua pahala, kalau berijtihad kemudian salah dapat satu pahala. Ya. Kalau masalah menyelisihi Quran dan sunnahnya sama, cuma statusnya aja yang berbeda. Kalau orang kafir jelas, ya, dia kekal di neraka. Kalau seorang mujtahid ketika salah tetap dapat satu pahala. Nah. Idzan yajibu ar-ruju'u ila ad-din ba'da muhawalatin wa suluk tariq fahmi hadad-din. Wa dhalika yakunu bi tatbiqil fiqhi alladhi yusamma al-yawm bil fiqhil muqaran aw al-muqarin. وهذا الفقه يجب أن يدرس وأن يدرسه أهل الاختصاص من حملة الشهادات الشرعية الفقهية والحديثية. Kalau begitu, kata Syekh, wajib untuk kembali kepada agama setelah mengupayakan untuk menempuh jalan dengan cara memahami agama ini. Wadzalika, yang demikian itu diantaranya dengan tatbiqil fikhi, penerapan fikih, penerapan fikih, penerapan pemahaman yang benar, yang pada hari ini disebut dengan fikih muqaran, fikih perbandingan, ya, fikih perbandingan atau al-muqarin. Fikih muqaran atau disebut juga fikih muqarin, fikih perbandingan. Fikih perbandingan maksudnya menilai apakah pemahaman tersebut sesuai dengan kitab dan sunnah atau tidak. Ya. Atau tidak. Karena tidak setiap pemahaman seseorang itu dapat diterima. Ya, tapi harus dibandingkan dulu dengan kitabullah dan sunnah Rasul. Kalau sesuai sama dengan Quran dan sunnah pemahamannya, maka diterima. Kalau tidak, tidak diterima. Ya. Kenapa harus seperti ini? Karena sekarang ini sudah banyak silang faham. Ya. Banyak sekali faham-faham. Beraneka ragam, bermacam-macam. Untuk menghukumi paham-paham yang ada ini dengan melihat Quran dan sunnah. Disesuaikan dengan Quran dan sunnah. Kalau sama diterima, kalau tidak ditolak. Ya. Kembali kepada kaidah-kaidah usul yang tadi sudah disampaikan. Kalau sudah ada asar, maka gugurlah pendapat-pendapat. Ya. Dan kaidah-kaidah lainnya. Nah. Jadi penting fikih muqarin ini. Para salaf pun dalam kehidupan mereka, ya, banyak yang mengamalkan fikih muqarin ini atau fikih muqarin ini. Di antaranya pernyataan salah seorang dari kalangan salaf, "Idza aradta an ta'rif khata'a mu'allimika fajlis inda ghairi." Kalau engkau ingin tahu kesalahan gurumu, maka duduklah pada guru yang lain. Ada perbandingan di sini, ya. Kalau kamu ingin tahu di mana letak kesalahan gurumu, maka duduklah, bermajlislah kepada guru yang lain. Supaya ada perbandingan. Ini salah satu dari contoh fikih muqaran, fikih muqarin, ya. Ini mengajarkan kepada kita untuk tidak taklid, ya, untuk tidak taklid. Kita harus membuka cakrawala berpikir kita, ya, harus lebih terbuka, tidak jumud, tidak kaku. Karena banyak sekarang dari kalangan kaum muslimin yang sudah dibentuk untuk kaku dan taklid sejak awal. Sejak mula mengenal Islam itu memang sudah dibentuk untuk taklid dan kaku. Hingga akhirnya sangat sulit menerima nasihat, ya, yang disampaikan oleh orang lain. Sekalipun nasihat itu isinya Quran dan sunnah, tetap sulit menerimanya. Karena sudah dibentuk sejak awal untuk taklid dan kaku. Oleh karena itu, kata Syekh, penting sekarang untuk mempraktekkan fikih muqarin, fikih perbandingan. Ya. Di mana yang harus dijadikan sebagai timbangannya adalah Quran dan sunnah. Ya. Kemudian kata Syekh, wa hadzal fikhu yajibu an yudarras. Fikih pemahaman seperti ini wajib untuk dipelajari. Wa an yadrusahu ahlul ikhtisas min hamalati syahadat asy-syar'iyyah al-fiqhiyah wal haditsiyah. Ya. Dan harus juga dipelajari oleh ahlul ikhtisas, orang-orang yang punya kekhususan. Para ulama, ya, ahlul ilmi. Mereka juga harus tahu tentang fikih muqarin ini, ya. Supaya pemahamannya lurus. Selalu sejalan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa nahnu hinama nad'u li iqamati daulatil muslimah fala budda an yakuna li hadhihi daulah dusturan wadih wa qanunun awdah fa ala ayyi madhhabin sayuqamu hadha dustur wa ala ayyi madhhabin sayufassiru hadha dustur al-qanuni. Kita, kata Syekh, kita ketika akan mengajak liiqamati daulatil muslimah, untuk menegakkan daulah muslimah, daulah Islamiyah, maka tentu saja labudda an yakuna li hadhihi daulah dusturun. Daulah yang akan kita bangun ini, daulah yang akan didirikan ini harus punya dustur, peraturan yang jelas. Wa qanun awdah, dan undang-undang yang jelas. Ya. Di atas madhab mana akan didirikan peraturan ini? Ya. Dan dengan madhab apa sayufassir hada dustur al-qanuni, akan dijalankan peraturan-peraturan dan undang-undang ini. Karena ada sebagian orang, ya, yang mengatakan tidak ada hubungannya antara usaha mendirikan daulah Islam dengan peraturan dan undang-undang yang akan dibuat nanti. Yang terpenting sekarang kita tumbuhkan semangat untuk menegakkan daulah. Urusan undang-undang, peraturan itu urusan nanti. Ada yang seperti itu, ya. Padahal sebetulnya saling berkaitan. Harus ditentukan terlebih dahulu, ya. Di atas dasar apa nanti undang-undang yang akan dibuat dan peraturan yang akan dibuat. Hunaka ba'dul kutab al-muslimin al-yawm yufassiluna ba'dul ahkam allati yajibu an yaquma 'alaiha qanunu daulah al-muslimah al-mansudah. Fanajidu anna hadzal qanun lam yaqum 'ala ad-dirasah 'ala at-tariqati allati asharna ilaiha wa hiya al-fiqhul muqarin wa 'ala istilahina 'ala dirasatil kitab was-sunnah. Ya. Di sana ada sebagian penulis dari kalangan kaum muslimin pada hari ini yang memisahkan sebagian hukum yang wajib untuk ditegakkan sebagai undang-undang daulah Islamiyah yang diharapkan. Fanajidu, maka kita dapati, kata Syekh, anna hadzal qanun, undang-undang yang dibuat, lam yakum alad dirasah, tidak dibangun di atas pembelajaran. Alat tariqati lati asyarna ilaiha, dengan cara yang telah kami isyaratkan, yaitu fikih muqarin, yang dalam istilah kita adalah pembelajaran terhadap kitab dan sunnah. Jadi pada faktanya, banyak undang-undang yang dibuat itu tidak berlandaskan kitab dan sunnah. Kenapa? Karena orang-orang yang membuat undang-undang tersebut bukan orang-orang yang belajar kitab dan sunnah. Ya. Wa innama rajulu darasa madhaban, akan tetapi hanya orang-orang yang belajar madhab saja. Fana qala ra'ya hadzal madhhab fi katsirin minal furu' allati qannanaha. Lalu dia menerapkan pemikiran madhabnya itu di kebanyakan masalah-masalah furu', ya, yang dibuatnya sebagai undang-undang. Wa wada'aha fil kitab ala asasin anna ad-daulatal islamiyah hina ma taqumu wa asa an yakuna dhalika qariban yakunu hadza huwa qanunuha. Kemudian juga menerapkannya dalam kitab, dalam kitab-kitab yang diharapkan bahwa undang-undang itulah nanti yang akan digunakan dalam daulah Islamiyah. Fahada fahuwa fil waqi lam ya'ti bi syai'in jadid. Kama anna muallif risalah al-mashrubat al-muskirah lam ya'ti bi syai'in jadid. Wa syai' al-jadid alladhi nuriduhu huwa an nunabbihal muslimin. Kata Syekh, pada kenyataannya dia yang membuat undang-undang tersebut tidaklah membawa sesuatu yang baru. Demikian juga mu'alif, seorang penulis yang berbicara tentang minuman-minuman yang memabukkan sebelumnya, ya, dia juga tidak membawa sesuatu yang baru. Alladzi nuriduhu, yang kita inginkan, yaitu memberikan peringatan kepada kaum muslimin. Jadi pada prinsipnya upaya yang dilakukan oleh banyak orang yang sebagiannya sudah disebutkan oleh Syekh itu upaya yang masih belum maksimal atau bahkan masih jauh, ya. Karena rata-rata tidak dibangun di atas dasar kitab dan sunnah. Lakin aqallu ma yuqal laqad sahhal qaul al-akharu alladhi akhada bihil imamul akhar li'annahu mu'ayyidun bis-sunnah. Fa hadha alladhi ushiru ilayhi jaa'a fi mada idza qatala al-muslimu dhimmi qutila bihi. Wa hadha ra'yun ma'rufun fil fiqh al-islam. Lakin hunaka ra'yun akhar yuqabiluhu wa huwa naqidhuhu. Idza qatala al-muslimu dhimmiya la yuqtalu bihi. Liqaulihi alaihi salatu wassalam fi sahihil Bukhari la yuqtalu muslimun bikafirin. Lakin aqallu ma yuqal, akan tetapi paling tidak, ya, maka dikatakan laqad sahha alqaulul akhar alladhi akhada bihil imamul akhar, telah sahih pendapat yang lain yang diambil oleh imam yang lain karena dikuatkan dengan sunnah. Fa hadzal ladzi usyiru ilaihi jaa fi madah idza qatala muslimu ad-dhimmiya qutila bihi. Yang aku isyaratkan ini terdapat dalam masalah idza qatala al-muslimu ad-dhimmiya qutila bihi. Apabila seorang muslim membunuh kafir dhimmi, maka dijatuhi hukuman qisas. Dijatuhi hukuman qisas. Ini Syekh bicara tentang masalah yang lainnya, yaitu ya suatu masalah yang memang ada perbedaan pendapat di dalamnya, di mana masing-masingnya diperkuat dengan dalil. Masing-masingnya diperkuat dengan dalil, ya. Naam. Boleh jadi ada orang yang mengambil pendapat seorang imam yang berselisih itu karena diperkuat dengan dalil, ya. Contohnya adalah dalam masalah idza qatala al-muslimu ad-dhimmiya qutila bihi. Apabila seorang muslim membunuh kafir dhimmi, maka dijatuhi hukuman qisas padanya. Ini masalah qisas yang dijatuhkan kepada seorang muslim yang membunuh seorang kafir. Apakah dijatuhi hukuman qisas atau tidak? Karena yang dibunuh itu bukan seorang muslim, tapi seorang kafir. Di sini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Mungkin saja ada sebagian orang yang berpendapat dengan salah satu dari ulama yang diperkuat dengan dalil. Ya, contohnya masalah ini, kata Syekh. Kemudian Syekh mengatakan hadza ra'yun ma'rufun fil fiqhil islami. Pendapat ini pendapat yang ma'ruf dalam fikih Islam. Akan tetapi hunaka ra'yun akhar, di sana ada pendapat lain yuqabiluhu, yang berlawanan, wahwa naqiduhu, yang berlawanan dengannya. ya. Yaitu hadis idza qatala al-muslimu adh-dhimmiya la yuqtalu bihi. Atau pernyataan, bukan hadis, pernyataan idza qatala al-muslimu adh-dhimmiya la yuqtalu bihi. Apabila seorang muslim membunuh seorang kafir dhimmi, maka tidak dijatuhi hukuman qisas padanya. Ini kan dua pendapat yang bertolak belakang. Ya. Yang pertama mengatakan dijatuhi hukuman qisas. Yang kedua tidak dijatuhi hukuman qisas. Ya. Dua-duanya pakai dalil. Mungkin ada sebagian orang yang memilih pendapat salah satu ulama karena berpegang kepada hadis. Liqauli alaihi salatu wassalam fi sahihil Bukhari, karena memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Al-Bukhari, la yuqtalu muslimun bi kafirin. Seorang muslim tidak dijatuhi hukuman qisas, tidak dibunuh hanya karena membunuh seorang kafir. Ini dalam sahih Al-Bukhari. Ya. Ini dalam sahih Al-Bukhari. Nah. Faman ladzi ja'ala hadzal 'alimu al-fadilu wal katibu al-mu'asiru yad'u fi nidomil islami wal qanunul islami annal muslim yuqtalu bil kafir 'ala an-naqid min haditsir rasuli alaihi salatu wassalam a'taqid anna as-sababa annahu darasa hadzal fiqh alladzi nasha'a 'alaihi faja'alahu lizaman Kemudian kata Syekh, maka apa yang membuat seorang alim dan seorang penulis di masa kini yang membuat undang-undang bahwa seorang muslim itu harus dikisos ketika membunuh seorang kafir. Padahal ada hadis Rasul SAW yang berlawanan dengannya. Yang menyatakan bahwa seorang muslim tidak dijatuhi hukuman qisas karena membunuh seorang kafir. Ya. Maka kata Syekh sebagai jawabannya, an a'taqidu, aku yakin, annas sabab annahu darasa hadzal fiqha alladzi nasha'a 'alaihi. Aku yakin, kata Syekh, yang menjadi sebabnya adalah karena dia belajar fikih alladzi nasha'a 'alaihi, sesuai dengan madhabnya. Bukan belajar dengan meneliti Quran dan Sunnah, tapi belajar fikih sesuai dengan madhabnya. Faja'alahu lizaman, sehingga dia mengharuskan dirinya untuk berpendapat dengan satu pendapat itu dan menolak pendapat yang lainnya. Fahal hadzar ruju' ila din, maka apakah yang seperti ini dikatakan kembali kepada agama? Ya. Karena dari dua pendapat tadi, ya, dari dua pendapat tadi, kalau kita mau melihat mana yang lebih kuatnya, apakah seorang muslim itu harus dikisos atau tidak, maka jawabannya tidak dikisos. Karena dalam sahih Bukhari, Nabi jelas mengatakan, la yuqtalu muslimun bikafirin. Seorang muslim tidak dijatuhi hukuman qisas berupa bunuh ketika dia membunuh seorang kafir. Ya. Ini yang paling benar dari dua pendapat tadi. Kalau tetap memaksakan diri ya dengan pendapat harus dikisas, ini sesuatu yang keliru. Ini menandakan orang itu tidak belajar fikih dengan baik. Ya. Tapi dia belajar fikih sesuai dengan madhabnya. Nah. Qala inna ad-dina yaqul la yuqtalu muslimun bikafirin. Lakinnal madhab yaqul yuqtalu bih. Wa kadzalika yaqulul katibu nafsuhu fil mawdhi nafsihi fil mawdhu'i nafsihi idza qatala al-muslimu dhimmiyan khata'an. Famada diyatuhu, diyatuhu diyatul muslim. Hakadha yaqulul qanun, tab'an lil madhhab alladhi tamada alayhi. War rasul alayhi salatu wassalam yaqul, diyatu aqlil kafiri, nisfu aqlil mu'mini. Sesungguhnya, kata Syekh, agama mengatakan la yuqtalu muslimun bikafirin. Seorang muslim tidak dijatuhi hukuman qisas ketika membunuh seorang kafir. Akan tetapi salah satu mazhab mengatakan yuqtalu bih, harus dikisos. Kalau agama yang dimaksud agama di sini adalah sunnah, ya. Sunnah Nabi mengatakan tidak dijatuhi hukuman qisas. Tetapi mazhab mengatakan harus dikisos, ya. Wa kadzalika yaqulul katib nafsuhu fil mawdu'i nafsihi. Demikian juga seorang penulis pernah mengatakan, ada seorang penulis mengatakan masih dalam topik yang berhubungan, yaitu apabila seorang muslim membunuh seorang kafir zimmi karena sebuah kesalahan, fama diyatuhu, apa dendanya? Maka dia menjawab, diyatuhu diyatul muslim, dendanya sama seperti denda yang dibebankan kepada seorang muslim. Ya, sama dendanya seperti denda yang dibebankan ketika membunuh seorang muslim. Hakadza yaqulul qanun tab'an lil madhab. Demikian undang-undang yang diterapkan. Semata-mata hanya mengikuti madhab. Ya. Semata-mata hanya mengikuti madhab yang jadi sandarannya. Padahal Rasulullah SAW menyatakan denda membunuh seorang kafir itu setengah dari denda membunuh seorang mukmin. Ini dalam urusan denda. Ya, tadi dalam urusan qisas. Sekarang dalam urusan denda. Dalam urusan denda, ya, ada seorang yang mengatakan, kita ulangi, ada seorang yang mengatakan bahwa kalau seorang muslim membunuh seorang kafir karena kesalahan, bukan sengaja, karena kesalahan, ya, tidak disengaja. Seorang muslim membunuh seorang kafir tidak disengaja. Apa dendanya? Seorang penulis itu menjawab, dendanya sama dengan denda apabila dia membunuh seorang muslim karena kesalahan. Padahal sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan dendanya. Tidak sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, denda membunuh seorang kafir itu setengah dari denda membunuh seorang mukmin. Ya. Jadi kalau seorang muslim tanpa disengaja membunuh seorang kafir, maka dia dijatuhi hukuman denda. Misalnya dendanya 5 ringgit, misalnya. Ya, 5 ringgit, misalnya. Ini ketika dia membunuh seorang kafir tanpa disengaja. Nah, adapun yang membunuh seorang muslim tanpa disengaja, sama-sama enggak disengaja, maka dendanya 10 ringgit. Ya, dendanya 10 ringgit. Jadi dibedakan oleh Nabi, tidak disamakan. Adapun seorang penulis yang disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menyamakannya. Kalau ada seorang muslim membunuh seorang kafir, dendanya berapa? 10 ringgit, sama seperti dendanya ketika membunuh seorang muslim tanpa disengaja. Padahal hadis Nabi tidak demikian. Ya. Idzan, kalau begitu kata Syekh, hal naj'alu hadza qanunan? Apakah kita akan jadikan yang seperti ini sebagai undang-undang dalam negeri Islam? Am dzalikal qaulu mukhalifu lahu, ataukah itu adalah pendapat yang menyelisihi? Wa hunaka amtsilatun ukhra katsiratun jiddan. Di sana ada banyak contoh yang lainnya, ya. Ada banyak contoh yang lainnya tentang masalah ini. Nah. Jadi kembali kepada agama. Kalau begitu bukan berarti kembali kepada undang-undang yang dibuat oleh manusia. Ya. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullahu taala melanjutkan, farruju'u iladdini huwarruju'u ilal kitabi wassunnah. Sekarang Syekh mulai menegaskan, ya. Setelah ngasih contoh sebelum-sebelumnya, maka kembali kepada agama adalah berarti kembali kepada kitab dan sunnah. Li'anna dzalika huwaddin bittifaqil a'immah, karena itulah agama dengan kesepakatan para ulama. Ya. Kalau dikatakan apa agama? Agama adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kepada agama berarti kembali kepada kitab dan sunnah. Tinggalkan itu pendapat-pendapat mazhab. Ya. Tinggalkan itu pendapat-pendapat ulama, ya. Tinggalkan undang-undang buatan manusia. Ya. Kembalilah kepada kitab dan sunnah. Wa huwal ismatu minal inhiraf wal wuqu fil dhalal. Kembali kepada kitab dan sunnah adalah merupakan ismah, perlindungan, penjagaan minal inhiraf dari penyimpangan, wal wuqu dan terjerumus fid dhalal, ke dalam kesesatan. Kalau ingin selamat, ya, tidak menyimpang, tidak jatuh dalam kesesatan, maka harus kembali kepada Quran dan sunnah. Nabi sudah mengatakan, taraktu fikum amrain, ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kitabullah wa sunnati. Aku sudah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang kepada dua perkara itu, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu kitabullah dan sunnahku. Jadi sudah jelas sebenarnya. Ya. Hanya saja banyak dari kalangan kaum muslimin itu perlu diingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi kaum mukminin. Ya. Walidzalika qala alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Nabi mengatakan, taraktu fikum syai'ain lan tadhillu ba'dahuma kitabullah wassunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya alhaud. Karena itu Nabi mengatakan, aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya setelah kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Ya. Lan yatafarraqa hatta yarida alayya alhaud. Keduanya tidak akan berpisah hingga bertemu denganku di haud. Ya, di telaga. وَضَرَبْنَا بَعْضَ الْأَمْثِلَةِ أَلَّتِي تُجِبُ عَلَى أَهْلِ الْإِلْمِ الْيَوْمِ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى فَهْمِ الدِّينِ مِنْ أَصْلَيْنِ الْمَذْكُرَيْنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لِكَيْ لَا يَقَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي اسْتِحْلَالِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مُتَوَهِّمِينَ أَنَّهُ مِمَّا أَبَاهُ اللَّهُ. Kami, kata Syekh, telah menyebutkan beberapa contoh, ya, telah menyebutkan beberapa contoh yang mengharuskan bagi ahlul ilmi, bagi ulama pada hari ini, untuk kembali kepada pemahaman agama yang benar, yang bersumber dari aslinya, ya, dari asalnya, yaitu kitab dan sunnah, agar kaum muslimin tidak terjerumus ke dalam perbuatan menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan sangkaan bahwa itu telah dihalalkan oleh Allah. Jadi maksud pemaparan Syekh sebelumnya dari contoh-contoh itu, ini sebenarnya isyarat kepada para ulama agar kembali, ya, kepada agama dengan memahami agama itu sendiri dengan baik. Ya. Yaitu melalui kitab dan sunnah. Nah. Wal'an kalimatai al-akhirah hawla rujuk iladdin. Berikut ini, kata Syekh, kalimatai al-akhirah. Ada dua kalimat. Ada dua kalimat. Seputar kembali kepada agama. Idza aradna al-izzata minallahi tabaraka wa ta'ala. Apabila kita ingin kemuliaan dari Allah Ta'ala. Wa an yarfa'a an-nadzul. Dan kita ingin Allah mengangkat kehinaan ini dari kita. Wa yansuruna 'alal adu, dan kita ingin Allah menolong kita atas musuh-musuh. Fala yakfi lidzalika ma asyarna ilaihi min wujubi tashihil mafahim. Wa raf'il ara' allati awwalat al-adillah asy-syar'iyyah inda ahli al-ilmi wa inda ahli al-fiqhi al-ikhtisasi. Maka tidak cukup dengan apa yang telah kita isyaratkan sebelumnya, yaitu seputar wajibnya meluruskan pemahaman. Ya, jadi tidak cukup hanya dengan meluruskan pemahaman dan menghilangkan pendapat-pendapat yang menyelisihi dalil-dalil syar'i yang ada pada ahlul ilmi dan ahlul fikhi. Wa innama hunaka syai'un akhar muhimun jiddan, akan tetapi di sana ada satu hal lain yang sangat penting. Ya, satu hal lain yang sangat penting. Wa huwa baitul qasid, yaitu tujuan yang paling utama. Li tashihil mafahim, untuk meluruskan pemahaman. Ala wa huwal amalu, yaitu amal. Ya, yaitu amal. Li'annal ilma wasilatun lil amal, karena ilmu itu wasilah, ya, untuk amalan. Fa'idha ta'allam al-insan, apabila seseorang itu telah belajar. Wa kana ilmuhu safiyan musaffa, kemudian ilmunya bersih, ya, benar. Thumma lam ya'mal bihi, namun dia tidak mengamalkannya. Kana badahiyan jiddan anna hadzal ilma la yuthmir atau la yathmur, maka sudah pasti ilmu ini tidak akan berbuah. Fala budda min an yaqtarina ma hadzal ilmi al amalu, karena itu di samping ilmu harus disertai dengan amal. Ya, di samping ilmu harus disertai dengan amal. Naam. Jadi Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ingin mengingatkan kita semua, ya. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, kemenangan atas musuh, maka tidak cukup hanya sekedar meluruskan pemahaman. Tidak cukup hanya sekedar menghilangkan pemikiran-pemikiran yang menyelisihi dalil-dalil syar'i. Akan tetapi ada satu hal yang penting di sana yang menjadi tujuan utama, ya, untuk meluruskan pemahaman, yaitu amal. Ya, yaitu apa? Amal. Kalau cuma sekedar teori, banyak orang yang mampu, bisa. Tapi kadang yang menjadi kendala adalah dalam hal prakteknya. Nah ini, maka di samping meluruskan pemahaman, menghilangkan pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran yang menyelisihi dalil syar'i, harus ada prakteknya. Harus dibarengi dengan amal, tatbiq. Qala wa yajibu ala ahli al-ilmi an yatawallaw tarbiyatan nash'il muslimil jadidi ala dawi ma thabata fil kitabi was sunnah. Wajib bagi ahli ilmi untuk membimbing generasi muslim, ya, membimbing generasi muslim dengan tarbiyah, ya, dengan tarbiyah atas dasar kitab dan sunnah. Jadi setiap kita atau bahkan khususnya ahlul ilmi harus menyiapkan generasi yang baru. Di mana generasi yang baru ini betul-betul dididik di atas Quran dan Sunnah sejak awal. Ya. Jangan dibiarkan. Tidak diberi pendidikan. Karena nanti kalau sudah besar akan sulit. Sebab sudah banyak yang masuk. Pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang menyelisihi Quran dan Sunnah. Tapi kalau sejak awal masih kecil, sudah dididik, dikasih bimbingan untuk tahu dalil, ya, untuk perhatian kepada dalil, untuk kembali kepada Quran dan Sunnah, maka ini akan mudah untuk terus meluruskannya. Ya, maka harus mempersiapkan generasi Muslim yang baru. Sudahlah, yang sudah lewat itu kan sudah tua-tua. Ya, sudah tua-tua, dikasih tahu sulit, ya. Diluruskan susahnya bukan main. Hah, malah ngajak berantem. Nah. Ya sudah. Yang pasti kita sudah ngajak mereka. Mau alhamdulillah. Tidak. Kita sudah lepas tanggung jawab. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Siapkan generasi baru. Ya, yang masih kecil-kecil itu. Siapkan generasi baru ini. Nanti ini akan menjadi pejuang-pejuang. Yang membela kitab dan sunnah. Ya. Ajari mereka kitab dan sunnah sejak kecil. Tata cara ibadah yang baik sesuai dengan dalil dari Quran dan sunnah. Ya. Keyakinan-keyakinan akidah-akidah yang lurus sejak kecil. Ya. Ini. Harus dipersiapkan seperti itu kata Syekh. Fala yajuzu an nada'a an-nasa 'ala ma tawarathuhu min mafahim wa akhta. Kita tidak boleh membiarkan manusia saling mewarisi pemahaman-pemahaman yang salah. Ya. Jangan sampai manusia saling mewarisi pemahaman-pemahaman yang salah. Ya. Sebab kalau pucuknya, tahu pucuk? Kalau pucuknya itu sudah pemahamannya sudah salah, ini tidak menutup kemungkinan ke bawahnya pun akan ikut salah. Ya. Nah ini. Jangan sampai seperti itu. Biarkan yang pucuknya yang salah. Ya. Sudah dikasih tahu, tidak mau nurut, ya sudah. Sekarang kita selamatkan ini keturunan-keturunannya. Ya. Selamatkan generasi barunya. Supaya lurus. Ya. Supaya selamat. Jangan sampai dibiarkan saling mewarisi pemahaman-pemahaman yang salah. Jangan sampai. Ya. Qala fala yajuzu an nad'a an-nas 'ala ma tawarathuhu min mafahim wa akhta. Ba'dhuha batilun qat'an biittifaqil a'immah wa ba'dhuha mukhtalifun fihi wa lahu wajhun min an-nadhar wal ijtihad wal ra'y. Wa ba'dhu hadha al ijtihad wal ra'y mukhalifun lis sunnah. Jangan sampai saling mewarisi pemahaman-pemahaman yang salah di mana sebagiannya batil, ya, menurut kesepakatan para ulama. Ada juga sebagiannya yang diperselisihkan, walaupun ada ijtihad dan pendapat ulama di situ, dan sebagiannya ada ijtihad dan pendapat yang jelas-jelas menyelisihi sunnah. Ya, pokoknya pemahaman yang salah, yang apapun bentuknya, itu jangan dibiarkan, ya, jangan dibiarkan. Nah, harus diperbaiki, diantaranya dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala fa ba'da tasfiyati hadhihi al-umur wa idahu ma yajibu al-intilaq was-sayr fihi la budda min tarbiyati an-nash'il jadid 'ala hadzal ilmi as-sahih. Maka setelah membersihkan, ya, melakukan tasfiyah, meluruskan pemahaman-pemahaman, ya, wa idah ma yajibul intilaqu was-sayru fihi, dan menjelaskan sesuatu yang wajib untuk ditempuh, la budda min tarbiyatin nasyil jadid, maka harus ada pendidikan tarbiyah untuk generasi yang baru di atas ilmu yang sahih. Inilah yang kemudian nanti akan dijelaskan oleh Syekh dalam bentuk tarbiyah. Dan inilah yang disebut dengan tarbiyah. Ya, jadi yang sebelumnya tasfiyah, berikutnya tarbiyah. Tasfiyah ini menyangkut tashihul mafahim. Meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah. Membuang ya, pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat yang menyelisihi dalil-dalil syar'i. Ini tasfiyah. Nah setelah itu, ya kata Syekh, kita harus membangkitkan atau membentuk generasi baru di atas tarbiyah yang sahih. Tarbiyah alal kitab was sunnah, di atas kitab dan sunnah. Ya, jadi dua hal yang terakhir yang tadi disampaikan oleh Syekh menyangkut kembali kepada agama adalah tasfiyah dan tarbiyah. Ya, tasfiyah dan tarbiyah. Nah, ya, uraian yang sangat sempurna dari Syekh Albani rahimahullahu taala. Pertama, beliau bicara tentang kenyataan terhinanya kaum muslimin. Beliau sebutkan penyebabnya. Ya, beliau sebutkan penyebabnya, diuraikan panjang lebar, kemudian beliau sebutkan solusinya. Ya, solusinya kembali kepada kitab dan sunnah. Kemudian setelah itu beliau sampaikan dua hal yang penting, yaitu tasfiyah dan tarbiyah. Harus melakukan tashihul mafahim, membersihkan pemahaman-pemahaman yang salah, membuang pendapat-pendapat yang bertentangan dengan Quran dan sunnah. Baru kemudian tarbiyah, melakukan pendidikan, menyiapkan generasi baru yang berjalan di atas kitab dan sunnah. Ya, lengkap sudah, tasfiyah dan tarbiyah. Dan kebutuhan kaum muslimin kepada keduanya. Kebutuhan kita kepada tasbiyah dan tarbiyah di zaman sekarang ini sangat luar biasa. Ya. Dan kita tidak boleh memperhatikan salah satunya kemudian mengabaikan yang lainnya. Wah, cukuplah kita lakukan tasbiyah saja. Yang penting kasih tahu aja ya, pemahaman-pemahaman yang salah itu ini selesai. Tanpa diberikan pendidikan. Ya, ini enggak bermanfaat sama sekali. Harusnya di samping memberitahukan pemahaman-pemahaman yang salah, pendapat-pendapat yang menyimpang, itu dibarengi dengan pendidikan Quran dan sunnah. Demikian juga sebaliknya. Tidak boleh kita hanya perhatian dalam tarbiyah saja. Sudah, kita enggak usah memikirkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu. Kita tidak perlu tahu ya, pendapat-pendapat yang menyelisih Quran dan Sunnah. Tidak perlu tahulah. Biarkan saja itu perselisihan itu. Sekarang yang terpenting kita didik generasi kita di atas Quran dan Sunnah. Tidak bisa begitu. Tidak akan pernah bisa terwujud. Ya. Orang hanya belajar Quran dan Sunnah. Tidak tahu pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Karena bisa jadi dia terjerumus ke dalamnya. Ya, kalau enggak tahu. Ya, hanya perhatian terhadap tarbiyah, terus saja belajar, belajar sementara enggak paham. Enggak paham kesesatan-kesesatan khawarij umpamanya, ya. Kesesatan-kesesatan kelompok ini, kelompok itu, enggak paham. Ini berbahaya. Karena dia bisa jadi terjatuh ke dalamnya. Karena samar. Sekarang ini tidak ada satu kesesatan pun melainkan dibumbui dengan dalil. Ya. Pakai Quran, pakai sunnah. Ini. Tidak ada satu kesesatan pun melainkan pakai Quran dan sunnah. Coba. Ini samar. Nah, kalau kita tidak tahu, akan tertipu. Ya kan? Oh iya, sama ini juga Quran. Ada dalilnya. Ya, akhirnya ikut. Padahal sebenarnya menjerumuskan. Berapa banyak sekarang ini dalil yang diolah. Ya? Dari Al-Quran diolah. Dalil dari hadis diolah. Hain. Supaya bisa memperkuat kesesatan. Nah kalau kita tidak tahu kesesatan, masuk kita ke dalamnya. Maka tidak cukup hanya dengan tarbiyah. tapi harus dibarengi dengan tasfiyah. Pun sebaliknya enggak cukup sekedar tasfiyah, tapi harus dibarengi dengan tarbiyah. Jadilah muslim yang kuat, ya. Kuat dalam hal ilmu, kuat dalam hal amal. Mengerti, ya, berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Sahabat Hudzaifah bin Yaman dulu, ya, beliau sangat semangat untuk mengetahui kejelekan. Tujuannya supaya tidak terjerumus ke dalam kejelekan. Harabtu syarra la li syarri. Aku mengetahui kejelekan itu bukan berarti supaya aku bisa terjerumus ke dalamnya, tidak. Ya, akan tetapi agar aku bisa waspada darinya. Sebab yang tidak tahu kejelekan dari kebaikan, niscaya dia akan terjerumus ke dalam kejelekan. Nah, jadi dua hal di akhir yang diuraikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ini juga sangat penting, ya, sebagai pelengkap dari kembali kepada agama. Karena kita sudah tahu bahwa kembali kepada agama adalah kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tinggal dua hal yang penting, yaitu adanya tasfiyah dan tarbiyah. Ya, tasfiyah dan tarbiyah. Nah, qala wa hadhihi at-tarbiyatu hiya allati satathmuru lana al-mujtama' al-islami as-safi wa bittali tuqimu lana daulatul islam. Tarbiyah ini, ya, tarbiyah ini akan membuahkan adanya masyarakat Islam yang bersih. Ya. Tarbiyah ini akan membuahkan adanya masyarakat Islam yang bersih. Wabittali, lebih dari itu, tuqimulana daulatul Islam, akan tegak untuk kita daulah Islam. Ya. Karena menegakkan daulah itu gak cukup hanya dengan modal semangat. Ya. Buktinya seperti yang sudah disinggung sebelumnya oleh Syekh. Karena modalnya semangat, ya, bicara soal hukum keliru, bicara soal hukum salah. Ya. Nah, akhirnya membuat undang-undang, membuat peraturan yang menyelisihi Quran dan Sunnah. Qala wa biduni hatainil muqaddimatain al-ilmu as-sahih wa at-tarbiyah as-sahihah ala hadzal ilmi as-sahih yastahilu fi i'tiqadi an taquma qa'imatul islam aw hukmul islam aw daulatul islam. Tanpa dua pendahuluan ini, kata Syekh, yaitu ilmu yang sahih dan tarbiyah yang sahih, yang benar di atas ilmu yang sahih, yastahil, mustahil, menurut keyakinanku, akan tegak Islam atau hukum Islam atau daulah Islam. Mustahil akan tegak Islam, hukum Islam atau daulah Islam tanpa dua ini, ilmu yang sahih dan tarbiyah yang sahih di atas ilmu yang sahih. Nah, jadi harus adanya dua hal ini, tasfiyah dan tarbiyah. Ya. Wa adribu masalan لضروره هذه التربيه الصحيحه على العلم الصحيح عندنا في الشام جماعه مسلمه تريد ان تعمل للاسلام وتنهض به وتتربى وتربي النشء الجديد عليه ولكن nash'uru tamaman bi anna katsiran minal muwajjihin hunaka hum bi hajatin ila dirasatin wasi'atin lil Islam ala hadha an-nahjis salim as-sahih alladhi asharna ilaihi kama sabaqa minal bayan. Kata Syekh rahimahullah, adrib mathalan, saya akan buat contoh, buat permisalan tentang pentingnya tarbiyah yang sahih, ya, di atas ilmu yang sahih. Karena tarbiyah yang tidak dibangun di atas ilmu yang sahih ini menjadi sesuatu yang sia-sia, ya. Tidak sedikit orang yang perhatiannya besar akan pentingnya tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan, ya, artinya. Banyak orang yang sadar akan pentingnya tarbiyah, sehingga mereka membuka berbagai macam sarana pendidikan. Tetapi karena dasarnya bukan dasar yang sahih, ya, maka tidak menghasilkan apapun. Ya, tidak menghasilkan apapun. Nah, ini yang juga penting untuk kita soroti. Ya. Di tengah-tengah kita, kaum muslimin bukan tidak ada tarbiyah. Ya enggak? Berapa banyak pondok pesantren, ya, di Indonesia ini? Berapa banyak jamiah-jamiah yang berbasis Islam di negara kita ini? Banyak sekali. Berapa banyak halaqoh-halaqoh ilmu? Banyak sekali. Berapa banyak pengajian-pengajian di masjid? Tidak terhitung. Hampir setiap masjid ada pengajian rutinnya, ya kan? Semua ini kaitannya dengan tarbiyah. Itu semua tarbiyah. Ya. Semua disebut tarbiyah. Hanya saja, ya, hanya saja tarbiyah itu belum dikatakan tarbiyah yang sahih. Ya. Tidak dikatakan tarbiyah yang sahihah. Ya. Kenapa? Karena tidak berpijak di atas ilmu yang sahih. Ilmu yang sahih itu apa? Ilmu yang sahih itu ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah dengan paham salafus saleh. Ini ilmu yang sahih. Ya. Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu maqalallahu wa qala rasuluhu wa masiwa dhalika waswatus syaitan. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Selain keduanya, hanya bisikan-bisikan setan. Imam Syafi'i mengatakan seperti ini. Ya. Jadi kalau kita ingin mempertanyakan kenapa tarbiyah-tarbiyah yang banyak ini kok malah membuat umat Islam semakin bodoh? Ya. Jawabannya karena tidak dibangun di atas ilmu yang sahih. Aneh kan? Pengajian banyak, pesantren banyak, jami'ah luar biasa banyak. Masjid selalu ada kajian-kajian rutin. Tapi umat Islam semakin hari semakin bodoh. Bukan semakin pintar. Hal yang aneh. Hal yang perlu untuk dikritisi. Ya. Hal yang perlu untuk dipertanyakan. Ada apa di balik ini? Apa yang salah? Perhatian kepada pendidikan? Iya. Tapi kenapa hasilnya nol? Ya, kenapa hasilnya nol? Berarti ada yang salah. Ya. Apa itu? Tidak dibangun di atas ilmu yang sahih. Ada pesantren, ya, malah diwajibkan di dalamnya harus bermadhab dengan madhab tertentu. Coba. Ada jami'ah juga begitu. Ada pengajian hanya melanjutkan tradisi orang-orang sebelumnya. Nah. Tidak ada yang membuat perbaharuan, pembaharuan, ya, dalam hal sistem tarbiyah yang ada. Coba kalau seandainya dibikin, ya, dibuat pembaharuan sistem tarbiyah yang ada. Ya, setiap pesantren itu diperiksa. Mana-mana yang mengajarkan buku-buku yang sesat. Mana mana jamiah yang mengajarkan filsafat, buang semua itu, bersihin semua. Ya, pengajian-pengajian di masjid pun begitu, diperiksa. Kalau ada kajian tafsir, tafsir apa yang dipakai? Lihat. Ya. Kalau ternyata tafsir yang dipakainya salah, jangan tafsir ini, ganti. Coba kalau seperti itu, ya, insya Allah akan berjalan baik. Tarbiyahnya tarbiyah yang benar. Jangan dipakai kitab-kitab untuk dipelajari kecuali kitab-kitab yang sunnah, ya. Sesuai dengan Quran dan sunnah. Tafsir-tafsir yang dipakai pun tafsir-tafsir sunnah, tafsir-tafsir yang baik, tafsir-tafsir yang sesuai dengan Quran dan sunnah. Ibnu Katsir, At-Tabari, Ibnu Jarir, dan seterusnya. Jangan pakai Al-Maroghi, namanya. Ya. Jangan pakai Jalalain. Nah. Jangan pakai Sokwatut Tafasir. Ya. Pakai tafsir-tafsir yang mu'tamad, tafsir-tafsir yang baik. Ya. Tafsir-tafsir yang terkemuka. Tafsir-tafsir yang memang mendahulukan kitabullah, sunnah rasul, ucapan-ucapan sahabat. Buku-buku akidah, diperiksa. Ya. Yang dipakai harus buku-buku akidah yang benar, yang baik, kitabut tauhid. Ya. Umpamanya. Jangan yang dipakai buku-buku yang menyesatkan. Ya. Buku-buku mantik. Coba belajar akidah pakai buku mantik. Mana mau nyambung? Ya. Padahal itu urusannya keyakinan kalau akidah ini. Bukan main-main. Keyakinan. Kalau mantik itu olah pikiran saja itu. Ya, filsafat coba. Belajar keyakinan pakai filsafat. Filsafat ini buatan orang-orang Yunani. Ya. Ilmu mengetahui hakikat sesuatu katanya. Filsafat. Tapi tidak ada filsafat yang Islami. Ya. Tidak ada filsafat yang Islami. Maka sekali lagi ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Wajib bagi kita untuk memperhatikan tarbiyah. Tarbiyah yang sahihah di atas ilmu yang sahih. Ya. Kalau semua tarbiyah yang ada di negara kita ini dasarnya adalah ilmu yang sahih, sesuai dengan kitab dan sunnah, niscaya akan tampak hasilnya. Ya, akan terlihat hasilnya. Apalagi kalau orang sudah paham kitabullah dan sunnah rasul, itu akan lebih mengedepankan amal, menjaga amal. Ya, tidak hanya sebatas teori. Ya. Tidak hanya sebatas teori. Tapi di samping bekal ilmu juga amal. Ya. Di samping bekal ilmu juga amal. Nah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti insya Allah dilanjut. Kapan lagi? Malam. Malam insya Allah terakhir, ya. Mudah-mudahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.